الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan bab yang menjelaskan tentang adhkarus sujud, zikir-zikir ketika sujud. Lalu kemudian berkata Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya, an-nahyu an qira'atil Qur'ani fi sujud, larangan dari membaca Al-Qur'anul Karim ketika sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanha an qira'atil Qur'ani fi ruku'i was sujud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau melarang membaca Al-Quranul Karim baik pada saat ruku, demikian pula pada saat melakukan sujud. Wa ya'muru bil ijtihadi wal ikhtar min ad-du'a fi hadha ar-rukni kama madha fi ar-ruku'. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa pada rukun ini, yaitu pada saat sujud, sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan ruku'. Ini sudah kita terangkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa adhimu fihi ar-rabba wa amma as-sujud fa akthiru fihi ad-du'a. Fa qaminun ay yustajaba lakum." Aku dilarang membaca Al-Quranul Karim pada saat ruku, demikian pula pada saat sujud. Adapun ketika ruku, maka hendaknya kalian memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika sujud, maka hendaknya kalian memperbanyak doa sepantasnya doa kalian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal pada saat sujud. Dan telah kita terangkan pula bahwa apabila seseorang membaca doa-doa yang doa-doa tersebut terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, dia membacanya di saat sujud dengan niat berdoa, maka hal ini diperbolehkan. Apabila dia meniatkan berdoa bukan berniat untuk membaca Al-Quran. Seseorang di saat sujud dia misalnya berdoa dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran, namun dia bertujuan untuk berdoa, maka hal itu diperbolehkan. Yang dilarang kalau tujuan seseorang pada saat sujud, demikian pula ketika ruku, membaca Al-Quranul Karim. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a fihi. bahwa yang paling dekat kedudukan dan keadaan seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Pada saat dia dalam keadaan sujud, sebab di saat seorang hamba sedang melakukan sujud, maka itu adalah menunjukkan bahwa dia benar-benar menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui kedudukannya sebagai hamba, sebagai budak. Maka itu adalah merupakan kondisi terdekatnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya ia mendapatkan rahmat dari Allah dan kesempatan untuk berdoa. Fa'akthiru du'a'a fihi, maka hendaknya kalian memperbanyak doa pada saat melakukan sujud. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa sujud adalah rukun yang lebih afdal daripada berdiri. Berdasarkan hadis ini bahwa kondisi seorang hamba dari Rabbnya itu paling dekatnya pada saat dia melakukan sujud, maka perbanyaklah doa, menunjukkan bahwa rukun sujud merupakan rukun yang sangat agung, sangat mulia. Maka seorang memanfaatkan untuk mengagungkan Allah, memuji Allah Azza wa Jal, beristighfar kepada Allah dan memperbanyak doa ketika sujud. Dan beliau berkata rahimahullah, italatus sujud, dipanjangkannya sujud, dilamakannya sujud. Ini juga termasuk diantara rukun sujud yang dianjurkan dan termasuk diantara amalan yang mustahabbah adalah memperpanjang atau memperlama ketika sujud. Dan ini terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi at-tul. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan sujudnya mendekati ruku'nya dalam hal lamanya beliau melakukan rukun tersebut. Lamanya sujud beliau seperti lamanya rukuk beliau. Sementara lama rukuk dan sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti lamanya berdiri. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat berdiri suratul Baqarah, menunjukkan lamanya berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika beliau melakukan rukuk seperti lamanya berdiri, sujud seperti lamanya rukuk. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan salat. Wa rubbama balagha fil italati li amrin 'arid, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya, terlalu memperpanjang sujudnya karena ada satu perkara. Ada satu sebab. Seperti yang akan disebutkan dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya karena cucu beliau Al-Hasan atau Al-Husain itu naik di punggung Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlama sujudnya tidak ingin mengganggu aktivitas cucunya yang sedang berada di punggung beliau. Kama qala ba'du sahabah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian para sahabat, disebutkan oleh beliau yang meriwayatkannya adalah Syaddad ibn al-Had radhiyallahu an, Kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-ashi, al-dhuhri wal-asr. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu kami pada salah satu dari dua salat al-ashi. Yang dimaksud salatul ashi yaitu salat yang dikerjakan antara pertengahan siang hingga terbenamnya matahari. Yang dimaksud adalah salat zuhur dan salatul asr. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat itu, az-zuhur wal asr. Apakah itu salat zuhur atau salatul asr? Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membawa Al-Hasan dan Al-Husain ke masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan membawa anak kecil ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cucunya Al-Hasan atau Al-Husain. Terkadang beliau juga membawa Umamah bintu Zainab, di mana beliau ketika salat beliau menggendong Umamah ini. Dan apabila beliau hendak sujud, maka beliau pun meletakkan Umamah. Maka diperbolehkan membawa anak kecil ke masjid, perkenalkan mereka tentang masjid, memperlihatkan kepada mereka salatul jamaah, dengan syarat tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menyebabkan keributan, dan tidak mengganggu aktivitas orang lain ketika melakukan ibadah. La dharar wa la dhirar, tidak boleh mendatangkan sebuah kemudaratan. Apabila anak tersebut bisa dan memungkinkan untuk terjaga tanpa mengganggu aktivitas yang lain, maka diperbolehkan membawa anak ke masjid. Adapun hadis yang diriwayatkan, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih, bahkan sebagian menghukuminya palsu. Maka diperbolehkan, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat lalu beliau mempercepat salatnya karena mendengarkan suara tangisan anak kecil yang nampaknya ibunya tentu akan terganggu konsentrasinya mendengarkan tangisan anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Husain, fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun maju ke depan. Fawada'ahu 'inda qadamihi al-yumna, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan cucunya itu di sisi kakinya yang kanan, ditaruh di sebelah kanannya. Thumma kabbara lis-salati fa shalla, lalu beliau pun bertakbir untuk salat, lalu beliau pun memasuki amalan salat. Fasajada baina dhahranai salatihi sajdatan atalaha, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat, lalu beliau sujud. Pada saat beliau mengerjakan salat itu dengan sujud yang beliau panjangkan, lama beliau sujud ketika itu. Maka yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan farafa'tu ra'si min bainin nas, aku pun mengangkat kepalaku. Maksudnya beliau merasa heran, enggak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu lama ketika sujud, beliau angkat kepalanya di antara manusia. Ya. Wallahu taala alam, apakah beliau menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bangkit namun suaranya enggak kedengaran sehingga beliau mengangkat kepalanya. Yang jelas beliau mengangkat kepalanya ingin melihat apa yang terjadi. Mengapa kok sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu lama? Maka aku pun mengangkat kepalaku. di antara manusia, fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Ternyata ada anak kecil, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas punggung Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Masyaallah, lihat bagaimana kelembutan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan rahmat beliau kepada anak-anak, kepada cucunya dan kepada yang lain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan cucunya itu menunggangi beliau dalam keadaan beliau mengerjakan salat. Itu yang menyebabkan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Faraja'tu ila sujudi, ketika aku melihat cucu Rasulullah di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kembali sujud. Beliau ulangi lagi sujud. Ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nas. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, maka manusia pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha. Sesungguhnya engkau sujud di tengah-tengah salatmu ini dengan sujud yang engkau panjangkan. Artinya tidak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujud dengan lama seperti itu. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun, hingga kami menyangka bahwa sungguh telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan Rasulullah sakit. Jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa sesuatu. Sehingga para sahabat khawatir. Mengapa demikian? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu lama pada saat sujud? Aw annahu yuha ilaihi, atau mungkin ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau lama ketika sujud. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Artinya beliau memperlama sujud bukan karena sakit, bukan karena ada musibah, bukan pula karena ada wahyu yang turun. Kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi, tidak ada itu. Walakin ibni irtahalani, akan tetapi anakku ini, yakni cucuku ini menunggangi aku. Jadi itu alasannya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama sujudnya? Karena beliau ditunggangi oleh cucunya ketika salat. Fakarihtu an ujilahu hatta yaqdi hajatahu, maka aku pun benci untuk menyegerakan dia hingga dia menyelesaikan keperluannya, kebutuhannya. Ya. Jadi yang menyebabkan lama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan cucunya berada di atas punggung beliau, dibiarkan. Subhanallah. Padahal ini di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menampakkan rasa sayangnya kepada anaknya, kepada cucunya. Nah, membiarkan sampai dia sendiri yang turun dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqdi hajatahu. Subhanallah. Rasulullah biarkan. Kadang-kadang ada sebagian orang tua, kalau anaknya seperti ini, tunggu habis sholat, selesai urusan. Habis sholat, nakalnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Membiarkan. Maka butuh kasih sayang. Yang namanya anak itu, yang namanya anak kecil, ya senang dengan permainan. Nah, jangan menyamakan akal anak kecil seperti akalnya kita. dewasa. Ini kok anak main terus? Ya memang seperti itu jiwanya anak-anak, dunianya anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sekelompok orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid beliau untuk bermain tombak, latihan bermain tombak di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah kepada istrinya Aisyah, maukah engkau melihat permainan mereka? Iya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha melihat dari balik punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau di pundak Rasulullah, wajah beliau nempel dengan pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Nabi alaihi wasallam menutupi Aisyah agar tidak terlihat oleh orang-orang. Terus dilihat lama gitu. Kata Rasulullah, sudah cukup? Belum ya Rasulullah. Lihat lagi. Sudah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebenarnya bukan masalah aku senang melihat permainan orang-orang Habasyah, tapi aku ingin orang-orang mengetahui kedekatanku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja beliau memperlama. Lalu kata beliau, faqduru qadar al-jariyah al-hadithati sin. Maka kalian memperkirakan usia seorang anak yang masih muda, ya, tuhibbul lahu, yang senang dengan permainan. Yani Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kan masih kecil. Masih terlalu muda. Masih senang bermain. Aisyah main boneka. Bermain boneka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ya, tersingkap bagian dari salah satu lemari, terlihat permainan Aisyah. Kata Rasulullah, apa ini? Ini anak-anak putri saya. Mainan. Ini anak-anak putri saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada Aisyah. Rasul tidak mengatakan pada istrinya, dunia permainan. Kamu ini sudah jadi istri lo. Enggak, dibiarkan. Lihat kalau yang itu apa? Itu kuda ya Rasulullah. Kuda di atasnya itu apa? Itu dua sayapnya ya Rasulullah. Oh, berarti kuda ada dua sayapnya. Kata Aisyah, tidak akan kau mengetahui bahwa Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap. Jadi subhanallah, butuh hikmah dalam menyikapi anak-anak. Fa idza sabi ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Anak kecil ini, cucu Rasulullah ini, ya, berada di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi sebab, kata beliau, fakaritu an ujilahu hatta yaqdi hajata. Aku benci untuk menyegerakan dia dalam bermain sampai dia menyelesaikan keperluannya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau salat, fa idza sajada wathabal Hasan wal Husain ala dhahri. Ketika beliau sujud, Hasan dan Husain lompat di atas punggungnya Rasulullah. Jadi bukan satu orang, dua cucunya ini, Al-Hasan Al-Husain, lompat di atas punggung. Seakan-akan mereka menanti kapan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sujud, lompat mereka. Ha? Subhanallah. Fa idza mana'uhuma asyara ilaihim an da'uhuma. Ketika mereka para sahabat hendak melarang keduanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada para sahabat, biarkan mereka berdua, biarkan. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh memberi isyarat apabila ada keperluan di dalam salat. Memberi isyarat. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ketika beliau mengerjakan salat, ditanya oleh saudarinya Asma, ya, mengapa engkau mengerjakan sholat? Kurang lebih itu pertanyaannya. Maka Aisyah menunjuk ke langit, syaratkan ke langit. Maksudnya sedang terjadi gerhana. Sholat yang dia lakukan adalah sholat gerhana. Jadi boleh memberi isyarat. Para sahabat ingin melarang. Hasan Hussein lompat di atas punggung Rasulullah. Nabi SAW memberi isyarat. Biarkan. Biarkan. Nah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat, mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma qada shalah wada'ahuma fi hijrihi, maka tatkala beliau selesai mengerjakan salat, beliau meletakkan keduanya di pangkuannya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabbani falyuhibb hadain. Siapa yang cinta kepadaku, maka hendaklah dia mencintai dua orang ini, Al-Hasan dan Al-Husain. Mencintai keduanya merupakan tanda cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Khuzaimah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, di dalam Sahih Ibn Khuzaimah beliau menyebutkan bab, ketika menjelaskan hadis ini, bab dzikrud dalil ala anna al-isyarata fi shalah bima yufhamu 'anil musyir la taqta'u shalah wa la tufsiduha. Bab penyebutan tentang dalil bahwa memberi isyarat di dalam salat dengan sesuatu yang difahami itu tidaklah memutus salat dan tidak menyebabkan rusak dan batalnya salat tersebut. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.